Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Ikhwan fi din wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'. Sedikit menyambung tentang pembahasan kita yang lalu dari permasalahan makruhat shalah, perkara-perkara yang tidak disenangi untuk dilakukan oleh seorang yang sedang menunaikan sholat ataupun akan menunaikan sholat, adalah berkaitan dengan seorang makmum. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah menyatakan dalam salah satu sabdanya, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raqa'a farqa'u. Bila imam takbir maka hendaknya engkau takbir, dan bila imam sujud maka hendaknya engkau bila imam tayyibarakallahu fikum sujud maka hendaknya kalian sujud. Wa idza raqa'a farqa'u, wa idza bila imam rukuk maka hendaknya engkau rukuk. Barakallahu fikum. Wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd. Bila imam sudah mengucapkan sami'allahu liman hamida, maka ucapkanlah oleh kalian rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjadu, wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Fasallu julusan ajma'un. Dan bila imam sujud maka sujudlah, serta bila imam sholat dengan duduk maka sholatlah kalian semua dengan duduk. Barakallahu fikum. Dari hadis ini ada satu hal yang harus menjadi perhatian bagi kita, yaitu permasalahan mengikuti imam dalam gerakan-gerakannya. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa'lam annal ma'muma ma' imamihi fil mutaba'ah lahu arba'a halat. Ketahuilah seorang makmum dalam permasalahan mengikuti imamnya itu ada empat keadaan. Dari empat ini barakallahu fikum, ada yang haram, ada yang makruh. Ada yang haram, ada yang makruh. Nah, yang akan kita gandengkan nanti dengan pembahasan kita adalah yang makruh. Namun kita akan sebutkan empatnya, supaya barakallahu fikum kita jangan sampai terjatuh dalam perkara yang haram. Bahkan perkara ini barakallahu fikum menyebabkan salat kita batal. Menyebabkan salat kita batal. Empat keadaan orang dalam permasalahan mengikuti imam. Yang pertama al-halul ula. Yang pertama adalah mendahulunya. Mendahului apa? Imam. Barakallahu fikum. Mendahului imam barakallahu fikum ada dua keadaan. Kata Syekh, bi ayati bi syai qabla al-imam. Yang namanya mendahului imam itu adalah melakukan sesuatu sebelum imam melakukannya. Falau kabara takbiratal ihram qabla imamihi fa salatuhu la tanqit wa la tasih. Kalau takbiratul ihramnya mendahului imam, makmum takbiratul ihram dulu, Allahu akbar baru imam, baru apa? Imam. Maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Ini bagi seorang makmum. Imam baru selesai bilang sawu sufu fakum saf dirapatkan dan diteruskan, kemudian imam balik menghadap ke arah apa? Kiblat. Belum takbir imam, seorang makmum sudah takbirul Allahu akbar. Maka sholatnya tidak sah. La tasih, kata Syekh Muhammad rahimahullah taala. Kemudian wala rafa'a qabla imamihi 'amdan batalat shalatuhu. Kalau seandainya dia mengangkat kepalanya, yaitu ketika apa? I'tidal, mendahului imam, mendahului imam dengan sengaja amdan, batalat sholatuhu, sholatnya pun enggak sah. Sholatnya pun tidak sah. Imam masih ruku, Allahu Akbar. Imam masih ruku. Dia ruku, kemudian tiba-tiba dia apa? Mengangkat kepalanya terlebih dahulu, tidak terlebih dahulu, mendahului imam. Namun dengan catatan di sini barakallahu fikum amdan, dengan sengaja, maka batalat sholatuhu, sholatnya pun enggak sah. Walau sajada qabla imamihi amdan, batalat sholatuhu. Kata Syekh Muhammad, kalau dia sujud sebelum imam dengan sengaja, juga enggak sah sholatnya. Juga tidak sah sholatnya. Walau qama minas sujudi qabla imamihi amdan, batalat sholatuhu. Begitu pula kalau seandainya dia bangun, bangkit dari sujud sebelum imamnya. Berarti mendahului siapa? Sang imam. Imam masih sujud, dia bangkit. Maka kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, batalat sholatu. Sholatnya juga batal. Dalilnya dua. Yang pertama kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Faidah kabbara fakabiru, faidah raka'a farakau. Kalau imam takbir, hendaknya kalian takbir. Kalau imam ruku, hendaknya kalian ruku. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ama yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum. Apakah salah satu di antara kalian itu tidak takut? Idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam, ayaj'alallahu ra'sahu ra'sahimar. Apakah kalian tidak takut bila kalian mengangkat kepala terlebih dahulu sebelum imam, Allah jadikan, Allah rubah kepala kalian menjadi kepala keledai. Menunjukkan apa? Perkaranya sangat sangat berat. Iktidal mendahului imam, bangkit dari sujud mendahului imam, apa enggak takut kepalanya dirubah menjadi kepala apa? Keledai. Barakallahu fikum. Dua hadis ini menunjukkan bahwa kalau seandainya seorang insan mendahului imam dengan sengaja amdan, maka sholatnya batal ataupun sholatnya tidak sah. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala membahas, sebenarnya Allah itu merubah kepalanya manusia tadi menjadi keledai, atau Allah menjadikan orang itu bersifat dengan sifat keledai. Dan dua penjelasan ini, barakallahu fikum, dua pendapat ini ada dari pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan wujudnya tetap wujud manusia, tetapi dia memiliki sifatnya apa? Keledai. Apa itu? Bodoh. Kemudian barakallahu fikum, hina, dan seterusnya. Yang kedua, Allah rubah kepalanya itu benar-benar menjadi kepala keledai. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Pernah enggak terjadi sebuah kejadian Allah merubah manusia menjadi binatang? Pernah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa laqad 'alimtum alladziina ta'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Jadilah kalian menjadi kera-kera yang hina. Berubah menjadi kera mereka. Kata para ulama, kera ini tidak beranak pinak. Bukan kera yang ada sekarang itu adalah apa? Kera yang dari siapa? Bani Israel, yang mereka melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian Allah rubah mereka menjadi apa? Kera. Nah, kera sekarang itu ya itu, bukan barakallahu fikum. Manusia dirubah menjadi kera, kata para ulama, mereka tidak beranak pinak. Mereka binasa habis. Mereka apa? Habis. Barakallahu fikum. Artinya, kembali kepada pembahasan, bahwa seorang insan, seorang makmum, bila mendahului imam dengan sengaja, batal sholatnya. Batal sholatnya. Kalau mendahulinya dalam bab takbiratul ihram, dia belum masuk sholat. Kalau mendahului dalam rukuk, dalam sujud, tidak sah sholatnya. Dia harus mengulangi sholatnya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, keadaan yang kedua, seorang makmum dalam permasalahan mengikuti al-imam, mengikuti imamnya dalam sholat, adalah al-muwafaqah, barengi. Apa hukumnya barakallahu fikum? bareng. Imam takbir Allah Akbar itu takbir bareng. Imam rukuk Allah Akbar itu rukuk. Imam tidal bareng. Semua bareng. Apa hukumnya? Perkara ini hukumnya apa? Makruh. Barakallahu fikum. Ae raka'ta ma'a imamika, sajadta ma'a imamika, kumta ma'a imamika. Qala al-ulama innaha makruhatun illa fi takbiratul ihram. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, engkau rukuk bareng dengan imammu, sujud bareng dengan imammu, engkau bangkit bareng dengan imammu, kata para ulama, perbuatan ini makruh. Tidak disenangi. Kecuali perbuatan takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram bareng dengan imam, fahiya muharramatun wala tan'aqid biha shalah. Kalau seorang imam takbiratul ihramnya bareng kalau seorang makmum takbiratul ihramnya bareng dengan imam, maka kata Syekh Ibnu Taimiyah taala, perbuatan itu haram, enggak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Pinginnya masyaallah plek bareng. Imam takbirullah dicukup bareng. Allahu akbar. Barakallahu fiik, enggak sah salatnya. Imam harus apa diikuti, bukan didahului, bukan pula apa dibarengi. Barakallahu fikum. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa qala ba'dul ulama bal huwa haramun liqaulir rasul alaihi salatu wasalam la tarqa'u hatta yarqa. Wa hadza aqrab. Namun sebagian para ulama mengatakan bukan makruh hukumnya, tetapi haram. Bukan cuma makruh. Kalau makruh itu barakallahu fikum dikerjakan apa? Tidak dapat dosa, tidak berdosa kan ya. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Makruh. Tapi sebenarnya mengatakan haram bukan makruh. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Kata beliau, la tarqau hatta yarqa'a. Kalian jangan sampai ruku sampai imam itu ruku. Jadi barakallahu fikum, nunggu, sabar sih sampai imam ruku. Allahu akbar, ruku. Imam tidal sami Allah liman hamidah baru berdiri. Rabbana wa lakal hamd. Imam sujud Allahu akbar baru sujud. Jangan dibarengi. Jangan dibarengi. Barakallahu fikum. Nanti akan sampai pada pembahasan yang maksudnya dibarengi itu gerakannya apa takbirnya? Gerakannya atau takbirnya? Barakallahu fikum. Intinya di sini bahwa membarengi imam dalam gerakan-gerakan tadi, ba'dul ulama yaqulun makruh wa ba'duhum yaqulun muharram. Sebagian ulama mengatakan perkaranya tidak disenangi, tercela, makruh. Sebagian ulama mengatakan apa? Haram. Yang mengatakan haram, hadisnya, dalilnya dengan jazm. Tegas Rasulullah mengatakan, la tarqa'u, kalian jangan sampai rukuk, hatta yarqa', sampai imam itu rukuk. Ada apa? Lah, larangannya. Di dalam kaidah, di dalam usul fiqh barakallahu fikum yang namanya an-nahyu, yang namanya larangan, yufidu tahrim. Hukum asal itu apa? Haram. Hukum asalnya apa? Haram. Karena itu hadis ini menunjukkan bahwa ini adalah haram. Wa hadza aqrab, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan ini lebih dekat kepada yang benar. Artinya barakallahu fikum, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di sini memandang bahwa lebih tepatnya untuk dikatakan sebagai haram, bukan dikatakan sebagai apa? Makruh. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah at-takhalluf, menunda-nunda. Apa bahasa pase lebih ke bahasa apa? Ngeri. Mendahului, barengi, ngeri. Barakallahu fikum. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ay ayyata akhara katsiran. Nge nyarinya ini barakallahu fikum, menundanya ini lama. Lah, lama. Barakallahu fikum. Contoh. Raka'al imam. Wa hadza waqif. Imam sudah ruku, Allahu akbar, dia masih tetap aja berdiri. Ketika imam sudah mau nampak dia bergerak, mau apa? Bangkit, atau kira-kira dia sudah mengukur imam sudah selesai baca apa? Zikirnya, dia ruku, Allahu akbar. Nah, itu namanya apa? Tahallu. Ngeri barakallahu. Ngeri itu bahasa apa? Bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Melambatkan, melambatkan, memelankan. Kita ini orang Indonesia semua bukan ya? Menunda, tadi menunda. Apa? Memperlambat. Mengakhirkan. Al-muhim itulah ya, paham lah ya. Barakallahu fikum, keterbatasan saya dan mungkin sebagian antum dalam mengungkapkan bahasa kita sendiri. Contoh yang kedua, kata saya, koma minas sujud wa hadza sajid. Imam sudah bangkit dari sujud, Allahu akbar, dia tetap sujud. Dia tetap sujud. Barakallahu fikum. Ingat ini. Terkadang kita ingin memperbanyak doa ya. Di dalam apa sujud. Imam sudah bangkit untuk tahiyat. Si imam sudah bangkit tahiyat akhir. Kita kan dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika apa? Sujud ya. Imam sudah takbir Allahu akbar untuk apa? Tasyahud. Tetap sujud untuk apa? Baca doa. Benar enggak ini? Ini namanya takhalluf, menunda-nunda. Mestinya tidak itu yang dilakukan atau bukan itu yang dilakukan. Imam takbir Allahu akbar, dia pun takbir Allahu akbar. Saya kan punya hajah untuk berdoa. Di sini barakallahu fikum, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, fa intazaham adadul masalih. Apa? Fa intazaham adadul masalih, yuqaddamul a'la minal masalih. Bila dalam satu waktu dihadapkan dengan dua kebaikan. Dua kebaikan, kebaikan yang pertama apa? Ikuti imam. Kebaikan yang kedua? Memperbanyak doa. Maka harusnya semestinya diambil yang paling besar kebaikannya. Mana yang paling besar kebaikannya? Mengikuti imam. Loh, bukannya lebih kebaikannya lebih besar adalah doa. Doa bisa di lain waktu. Doa bisa di apa? Nanti sholat sunnah ba'diyah. Bisa di sholat sunnah yang lain. Kalau pas sholat wajib ini ada aturannya, ada ikatannya. Itu apa? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam diangkat oleh panjenengan semua untuk diikuti. Barakallahu fikum. Itu kondisinya. Kemudian saya menentangnya rahimahullah ta'ala memberi sebuah contoh. Wa kathiran ma yaf'alu hadha ba'dun nas fi sajadati thaniyah. Kebanyakan yang dilakukan oleh sebagian orang pada permasalahan ini adalah pada sujud yang kedua. Secara khusus adalah ketika idza qamal imam li qira'atin tajiduhu yatilus sujud yad'ullaha. Nih di sini pas banget. Idza qama imam lil qira'ah, ketika imam sudah bangkit untuk membaca, tajiduhu yatilu as-sujuda yad'ullah. Kau dapati dia memanjangkan sujudnya untuk berdoa kepada Allah. Pas ya? Artinya apa? Dia pada sujud kedua, imam sudah berdiri, imam sudah mulai membaca, dia masih sujud. Alasannya apa? Ya Allah, kata Syekh Muhammad Amin. Dia ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama yantasiful imam biqiraatil Fatihah aw yatammimuha wa huwa sajid. Dan bisa jadi terkadang orang itu tetap sujud dalam kondisi imam sudah selesai atau sudah setengah baca Al-Fatihahnya. Dia masih sujud aja. Atau imam sudah selesai membaca Al-Fatihahnya, dia masih tetap sujud aja. Wa hadza khata'un mukhalifun li amri Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Syekh, dia bukan dalam kondisi baik. Dia dikatakan ini salah. karena menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Mungkin kalau di tempat kita untuk kondisi tadi jarang ya. Artinya imam imam bangkit pada rakaat kedua misal, kemudian dia membaca surat Al-Fatihah tetap sujud dan berdoa. Yang paling sering barakallahu adalah apa? Pada sujud terakhir. Itu sering kita dapati. Sering kita dapati pada sujud terakhir. Lebih-lebih barakallahu fikum pada sholat taraweh atau sholat malam. Kenapa dikata lebih-lebih? Seringnya kita dapati punya semangat untuk apa? Memperbanyak doa ketika sholat. Sholatnya, tarawehnya di pertengahan malam. Wah, Masya Allah, ini nikmat ini. Bisa apa? Memperbanyak doa. Setiap pada sujud yang terakhir, dia selalu memanjangkan apa? Sujudnya. Imam sudah apa? Duduk, sudah tahiyat, bisa jadi sudah sepertiganya, atau seperempatnya, atau setengahnya. Sudah seperempatnya. Atau baru setengahnya. Atau sudah sepertiganya. Dia tetap apa? Sujud. Tujuannya? Ya Allah, berdoa kepada Allah. Lama, karena kebutuhannya banyak. Karena kebutuhannya apa? Banyak. Semuanya disebutkan dalam doa. Doa, doa tersebut. Barakallahu fikum. Kata para ulama, kalau kebutuhannya kita banyak, banyak kebutuhan kita. Banyak kan kebutuhannya kita banyak, barakallahu fikum, banyak-banyaklah membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, datangkanlah kepada kami kebaikan di hidup dunia ini. Artinya apa? Sudah terwakili panjenengan minta apa? Itu hasanah bukan? Hah? Minta apa aja itu hasanah sudah terwakili. Rabbana atina fiddunya hasanah. Barakallahu fikum. Kurang mahram lah kalau enggak disebutkan. Saya pengin jodoh. Kurang mahram kalau cuma disebutkan apa? Hasanah. Barakallahu. Ya sudah, minta istri yang namanya. Barakallahu fikum. Tidak, kita dianjurkan untuk barakallahu fikum berdoa dengan doa-doa yang tepatnya lebih apa? Ini. Di lapak hati sini, Mas. Apa sih? Oke. Harus diburu itu. Kelihatan, Bu? Fadal. Baik, kita lanjutkan. Makanya tokek itu dianjurkan untuk apa? Dibunuh. Ganggu kan ya? Salah satu gangguan yang muncul dari oke. Barakallahu fikum. Apa hukum apa tadi menunda mengikuti imam? Bahasa kita ngeri. Ada beberapa barakallahu fikum kondisi. Kondisi yang pertama. Bila mana menundanya itu dalam masalah rukun salat. Bila mana menundanya itu dalam masalah rukun sholat. Barakallahu fikum bi ruknin kamilin. Dia tertinggal satu rukun. Dia tertinggal satu rukun. Maka batalat sholatuhu. Maka sholatnya batal. Imam takbir untuk ruku. Allahu Akbar. Dia masih berdiri saja. Dia masih berdiri. Barakallahu fikum. Dia belum persiapan untuk ruku, imam sudah belum persiapan untuk ruku, imam sudah i'tidal sami Allahu liman hamidah. Dia buru-buru ruku, sudah batal salatnya. Sudah batal salatnya. Kenapa? Tertinggal satu rukun sempurna, utuh tertinggal semuanya barakallahu fikum. Batalat salatu. Begitu kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala. Namun kalau seandainya tidak tertinggal keseluruhannya, setengahnya, barakallahu fikum, maka sholatnya tetap sah. Wain adrakahu fir rukni, kalau dia masih mendapati rukunnya, lam tubtil lakinnahu khilaful masyru. Tidak batal, tapi dia telah menyelisih apa yang disyariatkan. Jadi kalau sampai dia imam rukuk nih, Allahu Akbar, kemudian apa? Dia belum rukuk, imam sudah i'tidal, baru dia rukuk, Allahu Akbar, maka dia sudah batal sholatnya. Meninggalkan mengikuti apa? Imam. Barakallahu fikum. Mithalu dzalika fi ruknil kamil. Contohnya barakallahu fikum, kata Syaikh Muhammad bin Rahimahullah taala, pada dia ketinggalan satu rukun semuanya. La'anal imam raka'a wa qama wa anta lam tarka. Kalau imam ruku, engkau tetap berdiri dan engkau tetap tidak. Kalau seandainya imam ruku kemudian bangkit, engkau masih pada kondisi berdiri dan tidak ruku, maka engkau sholatmu tidak sah ataupun batal. Illa idza kana li'udhrin, kecuali bila mana ada apa? Uzur. Ada alasan syar'i. Ada alasan syar'i. Barakallahu fikum, shof sampai 30 misalnya. Qadarullah pengeras suaranya mati. Qadarullah pengeras suaranya apa? Mati. Imam ruku, Allahu Akbar. Yang depan apa? Ruku. Barakallahu fikum. Belum sampai ke belakang beritanya, imam sudah i'tidal. Sami Allah liman hamidah. Baru yang belakang apa? Ruku. Kenapa? Enggak dengar. Tidak dengar. Barakallahu fikum. Atau lantai apa? Dua. Enggak ada pengeras suaranya. Ruku, imam ruku. Barakallahu fikum, yang di atas masih berdiri. Tiba-tiba dengar apa? Imam bilang sami Allahu liman hamidah. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Pernah. Pernah dapat seperti ini. Barakallahu fikum. Imam sudah apa? Sami Allahu liman. Loh, kok sudah ruku langsung apa? Ruku baru apa? Bangkit. Ketertinggal satu rukun. Tapi karena uzur. Karena uzur enggak apa-apa. Tetap sah sholatnya. Tapi kalau tidak karena uzur, maka apa? Batal sholatnya. Begitu kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ar-rabi' yang keempat adalah al-mutaba'ah, mengikutinya. Mengikutinya. Yang pertama, mendahului. Yang kedua, membarengi. Yang ketiga, menunda-nunda atau ngeri. Yang keempat, mengikutinya. Jadi apa? Tidak mendahului, tidak terlambat, tetapi mengikutinya. Allah yata'akhkhara anhu, Allah yata'akhkhara anhu wa la yusbiquhu wa la yuwafiquhu. Tidak menunda-nunda, ngeri tadi ya, tidak mendahulinya dan tidak membaringinya. Bal ya'ti bi syai' ba'da imamihi mubasyaratan, bahkan dia melakukan perbuatan tersebut setelah imam melakukannya. Prakteknya mubasyaratan, mengikuti langsung. Prakteknya mengikutilah langsung, tidak membarengi loh. Tidak mah membarengi. Imam takbir, Allahu Akbar, dia baru takbir, Allahu Akbar. Beda kalau bareng, Allahu Akbar. Imam takbir, Allahu Akbar, dia baru takbir, Allahu Akbar. Atau imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia baru takbir, Allahu Akbar. Ini namanya apa? Mengikuti. Sifatnya apa? Mubasyaratan langsung. Barakallahu fikum. Jadi ketika imam sudah bilang sawu subuh fakum fayin atas liatas subuh minta maami sholah, imam sudah balik kanan takbir Allahu Akbar, masih berdiri aja. Masuk pada bab apa ini? Menunda-nunda ngeri. Apa hukumnya? Makruh. Tidak disenangi. Misal dzalika, contoh kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala, lama qama al imamu fi takbiratul ihram, lama qala al imamu fi takbiratul ihram kabbara al ma'mum biduni ta'akhur, hadza mutabi'. Kalau imam sudah mengatakan takbiratul ihram, sudah mengatakan takbir pada takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian dia apa? Juga takbir Allahu akbar tanpa menunda-nunda, maka inilah yang dikatakan dengan mengikuti imam. Lama raka al imam bahwa salah ila hadir ruku. Nah di sini para kalian perhatikan. Kapan dikatakan sebagai menunda-nunda, kapan dikatakan sebagai membarengi, dan kapan dikatakan sebagai mengikuti. Di sini kata saya. Lama raka al imamu bahwa salah ila hadir ruku. Ketika imam ruku dan sampai pada kondisi ruku. Sampai pada kondisi apa? Ruku. Raka al-ma'mum biduni ta'akhur. Kemudian imam baru ruku tanpa menunda. Berarti kapan dikatakan menunda? Dikatakan menunda itu ketika sang imam sudah ruku. Pas benar-benar ruku, dia masih belum apa? Ruku. Kapan dikatakan mengikuti? Dikatakan mengikuti itu barakallahu fikum ketika imam sudah ruku. Allahu Akbar. Sudah ruku, baru diikuti. Allahu Akbar. Kapan dikatakan membarengi? Imam belum sampai pada hadur ruku. Imam belum sampai pada kondisi ruku, sudah diikuti. Allahu Akbar. Yang mana yang sering kita lakukan? Barakallahu fikum. Bab makruhatis sholah, perkara yang tidak disenangi untuk dilakukan. Kata Syekh, lama raka'al imam wa wasala ila hadir ruku. Ketika imam sudah ruku dan sampai pada kondisi ruku. Jadi sampai pada kondisi apa? Ruku. Raka'al ma'mum biduni ta'akhir. Ma'mum baru ruku tanpa menunda-nunda. Hadza mutabi', inilah yang dikatakan dengan orang yang mengikuti. Kapan dikatakan sebagai orang mengikuti? Ketika imam itu sudah apa? Ruku, bukan apa? Pergerakan atau bukan takbir. Nanti akan dibahas oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang semestinya diikuti itu ucapan takbir-takbir atau perbuatan. Atau perbuatan. Imam berdiri, Allahu Akbar, mau ruku. Mana yang harus dilakukan? Apakah ketika imam sudah takbir kemudian kita ruku, imam belum ruku, tidak dikatakan sebagai orang yang mendahului? Di sini barakallahu akan kita bahas. Nah, sebagai pembuka tadi bahwa kita barakallahu fikum diperbolehkan untuk ruku, diperkenankan, disilahkan untuk ruku mengikuti imam ketika imam posisinya sudah apa? Ruku. Kemudian kata Syekh, lama sajadal imam wa wasala ilal ard. Ketika imam sujud, contoh yang ketiga, ketika imam sujud, Allahu Akbar, sampai wa wasala ilal ard, sampai ke mana? Lantai. Sudah sujud. Sajadal ma'mum biduni ta'akhur. Ketika itulah ma'mum sujud. Ketika itu ma'mum sujud tanpa menunda-nunda. Bukan apa barakallahu fikum, Allahu Akbar, gemrudu berapa? Ikut sujud. Kata Syekh, wa wasala ilal ard. Imam sampai lantai dulu sujud. Baru apa? Wa sajadal ma'mum biduni ta'akhur. Baru ketika itu ma'mum sujud dan tanpa menunda-nunda. Enggak usah lama-lama, langsung sujud. Wa hadza mutabi, inilah yang dikatakan sebagai orang yang mengikuti imam. Kemudian saya mendatangi rahimahullah taala mengatakan. Masih contoh satu contoh lagi. Lama qama al-imam wa nahada wastatama qa'iman qama al-ma'mum biduni ta'akhur. Nah, ketika imam itu bangkit dari sujud barakallahu fikum atau bangkit dari bawah, nahada wastatama qa'iman. Bangkit sampai benar-benar tegak berdiri, qama al-ma'mum. Setelah itulah ma'mum pada apa? Berdiri biduni ta'akhur, tanpa menunda-nunda. Tanpa menunda-nunda. Mendahului, membarengi, ngeri, mengikuti. Masya Allah. Babnya kita itu yang mana ini barakallahu fikum? Dari empat ini. Seringnya yang mana? Membarengi? Mengikuti barakallahu fikum. Alhamdulillah. Hadza mutabi', inilah yang dikatakan sebagai orang ya mengikuti. Nah, sekarang barakallahu fikum, kapankah seorang itu dikatakan mengikuti? Ketika sudah mendengar aba-aba imam atau ketika sang imam sudah melakukan perbuatan? Tadi ya, takbiratul intiqal misal. Apa yang harus diikuti oleh makmum? Imam takbir berarti sudah diperintah untuk mengikuti atau nunggu imam gerak? Atau nunggu imam gerak? Hal al-mu'tabar, apakah yang dianggap itu adalah takbirul imam, takbirnya imam Allahu Akbar, atau intiqalul imam, atau pergerakannya imam? Kalau saya menyebutnya tadi mengatakan apa? Gerakannya imam. Idza raka'a wa wasala ila ruku', Allahu Akbar, baru ruku. Maka apa kata Syekh Utsaimin? Sang makmum harus ruku, jangan lama-lama. Kalau imam sujud, Allahu Akbar wa wasala ila al-ard, sudah sampai ke tanah, sudah sampai ke lantai, maka makmum baru apa? Sujud. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala kemudian beliau mengungkapkan pembahasan di sini sebagai takkid, penguat pembahasan beliau. Halil mu'tabar, apakah yang harus diikuti itu adalah takbirul imam atau intiqalul imam? Ucapan takbirnya imam atau pergerakannya imam, perpindahannya imam? Ai halil mu'tabar as-saut, atau yang dianggap itu adalah apa? Suara. Suara atau pergerakan? Kata Syaikhul Islam rahimahullah taala, al jawabu al mu'tabar al fi'lu. Kata Syekh, yang dianggap yang harus diikuti itu gerakan takbirnya sebagai ababanya barakallahu al fi'lu. Jadi ketika apa? Imam melakukan gerakan itu baru diikuti. Illa idza kunta la tarau fa anta ma'dzur. Kecuali engkau tidak melihat imam, maka apa? Engkau mendapatkan uzur. Apa itu uzur barakallahu fikum? Mendapatkan keringanan, rukhsah. Engkau enggak lihat imam. Misal barakallahu fikum yang sholat di pojok sana di balik dinding, enggak lihat imam. Tidak lihat deh imam. Enggak tahu ini imam sudah takbir sudah ruku atau takbir dulu baru ruku, misal barakallahu fikum. Nah, ketika kondisi seperti itu, maka apa? Hal seperti itu tidak mengapa. Laqala al-imamu 'inda sujudi Allahu Akbar wa antaha min at-takbir qabla ayasila ila al-ard fala tasjud. Ingat ya. Kalimatnya sebenarnya Sayyidina rahimahullah taala. Laqala al-imamu 'inda sujud. Kalau imam mengatakan Allahu Akbar ketika sujud, Allahu Akbar wantaha minat takbir qabla ayasila ilal ard, dan takbirnya imam selesai habis suaranya dalam kondisi dia belum sampai ke tanah, belum sampai ke lantai, kata saya fala tasjud, jangan sujud. Saya mau memberi contoh. Enggak. Baik. Takbir di situ aja enggak apa-apa. Belakang lagi, iya. Antum sebagai seorang imam, kemudian takbir untuk sujud. Sekarang takbirnya itu berhenti ataupun suara itu habis sebelum antum sampai ke tanah. Baik. Kata Syekh Ibnu Taimiyah taala, "Fala tasjud." Jangan sujud, antum sebagai makmum jangan sujud sampai imam sampai apa? Ke lantai. Berarti maksudnya apa? Maksudnya yang pertama, takbirlah engkau dari atas sampai ke bawah. Yang pertama coba. Semestinya sebagai seorang imam ketika takbirul intiqal adalah apa? Min awalihi ila al-ard. Takbir dari atas ke bawah. Iya, panjang. Iya, dari atas sampai bawah. Nah, baru antum ikut apa? Sujud. Tapi ketika berhenti, takbirnya berhenti di tengah, kata saya, fala tasjud. Ingat, jangan sujud dulu. Jangan sujud dulu. Sampai wasolal ilmamu ilal ard. Nah, sekarang warakallahu fikum. Jadi dengan takbir berhenti di tengah, takbirnya. Tapi tetap gerakan. Iya, kayak yang pertama. Nah, kan sudah berhenti takbirnya tadi ya di tengah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, jangan sujud dulu antum sebagai seorang makmum. Biarkan sang imam sampai kepada apa? Lantai. Mafhum barakallahu fikum? Ini jazakallahu khair. Ini yang namanya takbiratul intiqal, perubahan ataupun takbir perpindahan dari mau ruku Allahu akbar sampai ruku barakallahu fikum, sampai ruku. Sampai ruku antum sebagai imam. Supaya apa? Sang makmum itu tidak membarengi antum dan tidak mendahului antum. Dan ketika dia ruku, kondisinya mutabi, orang yang mengikuti. Dalilnya kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, qala al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah alaihi salatu wasalam idza qala sami'a Allahu liman hamida. Bila mana Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan sami'a Allahu liman hamida, berarti apa ini? Tidak ya. Lam yahni ahadun minha dhahrahu. Tidak ada satupun yang mengangkat punggungnya. Assalamualaikum. Jadi sampai benar-benar Rasul itu apa? Berdiri. Rasul baru bilang salam ya Allah. Tidak buru-buru. Sampai berdiri. Tayyibhata yaka'a nabi sajidan summa naqa'u sujud dan ba'dah. Sampai Nabi itu alaihi salatu wasalam sujud, benar-benar sujud, summa naqa'u sujud dan ba'da. Setelah itu kita baru sujud. Hadis ini barakallahu fikum, kata Syekh, hadza huwal adab. Inilah yang dikatakan dengan adab seorang makmum terhadap imam. Adab seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ternyata barakallahu fikum, jadi seorang makmum itu banyak apa? Aturan-aturannya. Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan contoh-contoh dari tadi. Idan, kata Syekh, al-mu'tabar al-fi'lu, yang dianggap itu adalah apa? Perbuatan, bukan takbirnya. Antum barakallahu fikum sebagai seorang imam, yang pertama adalah jangan cuma sebatas takbir di atas. Sebagaimana mengatakan takbir itu intikal adalah sebagai takbir untuk pindah. Berarti apa? Takbir dulu baru apa? Pindah. Tidak barakallahu fikum. Tidak demikian. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, takbirlah hatta yasil. Sampai engkau sampai pada apa? Tujuanmu. Rukuk sampai rukuk. Sujud sampai sujud. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, kalau sebagai seorang imam mendapati kalau sebagai seorang makmum mendapati imam yang enggak selesai takbirnya sampai apa? Sujud, jangan sujud dulu. Biarkan imam sujud. Pol, silakan sujud. Baru kita apa? Sujud. Terlebih lagi barakallahu fikum, secara khusus dalam pembahasan adalah apa? Seorang imam yang pergerakannya pelan karena sepuh, jumlah jamaahnya apa? Banyak. Ini harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai dia sebagai penyebab makmumnya apa? Mendahului. Jatuh dalam perkara apa? Mendahului imam? Haram. Jatuh dalam perkara haram. Barakallahu fikum. Adzan. Ada pembahasan di sini barakallahu fikum tanggung jawabnya seorang makmum. Mas'uliyat al-makmum. Ada pula barakallahu fikum tanggung jawabnya seorang imam. Yang mesti dilakukan oleh imam itu apa sih sebenarnya? Yang mesti dilakukan oleh makmum itu apa sih sebenarnya? Barakallahu fikum. Saya di sini tadi ingin membahas masih menggandeng dengan pembahasan makruhatus sholah, perkara-perkara yang tidak disenangi untuk dilakukan ketika sholat. Secara khusus bagi siapa? Para makmum. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Kita cuma sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Aqabla dalik barakallahu fikum. Ada satu kalimat yang ingin saya baca lagi. Mentakid kalimat tadi. Kata Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala. Law qala al-imamu inda sujud Allahu akbar wantaha minat takbir qabla ayasila ilal ard fala tasjud. Kalau seandainya seorang imam dia membaca takbir ketika sujud, takbir itu selesai sebelum dia sampai ke lantai, maka engkau jangan sujud. Kata Syekh, walihada. Nih, walihada. Yang bagi lil imam, hendaknya seorang imam itu ayat ala akhirat takbir inda wusulihi ila rukni. Menjadikan akhir dari kalimat takbirnya itu ketika dia sampai pada tujuannya. Paham? Kalau dia sujud sampai pada apa? Sujud tadi. Kalau dia rukuk sampai pada apa? Rukuk. Kalau dia bangkit dari rukuk sampai pada apa? Bangkit dari rukuk sampai berdiri. Kata Syaikhul Islam, walihada yambaghi lil imam ayyajala akhirat takbir. Hendaknya bagi seorang imam itu dia menjadikan akhir dari kalimat takbir. Berarti kalimat takbirnya apa? Kalimat takbirnya apa? R-nya Allahu Akbar. Itu imam pas dia sampai berdiri atau pas rukuk atau pas sujud atau pas duduk. Bukan di awal, bukan di pertengahan saja, bukan pula apa? Di akhir saja, rukuk saja. Allahu Akbar. Tidak, tetapi apa? Tadi barakallahu fikum. Wala yaqta' takbir qabla ayasila ila rukni. Tidak memutus takbir sampai tidak memutus takbir sebelum dia sampai kepada apa? Rukunnya, sampai pada tujuannya. Dia tidak boleh memutusnya barakallahu fikum. Takbir silakan. Allahu Akbar sampai sujud. Berdiri. Allahu Akbar sampai berdiri. Rukuk. Allahu Akbar sampai rukuk. Wala yaqta qabla ayasila. Enggak memutus takbir sebelum dia sampai. Tidak memutus takbir sebelum dia sampai. Kenapa barakallahu fikum? Kata saya, li'anna nasa qad yutabi'unahu. Karena makmum-makmum itu apa? Mengikutinya. Karena para makmum itu mengikuti dia. Jadi kalau dia berhenti, makmum tahu dia sudah sampai pada apa? Tujuan. Allahu Akbar. Oh, berarti sudah selesai. Pada dia apa? Ruku. Padahal baru apa? Mau ruku. Allahu Akbar. Oh, sudah ruku. Makmumnya ruku. Padahal dia masih apa? Berdiri. Barakallahu fikum. Ya. Imam tua di masjid umum kan suka berduluan sebelum sujud, tapi dirinya itu gerakannya jangan dalam waktunya itu. Gimana itu harusnya? Menurut antum gimana coba? Langsung bangkit. Barakallahu fikum. Ketika kita paham betul kondisi dia seperti itu, seharusnya kita paham betul kondisi dia seperti itu, maka kita berupaya untuk apa? Mengikutinya. Tapi kalau seandainya kita tidak paham kondisi kita, misal barakallahu fikum, datang kita sebagai seorang musafir melakukan perjalanan datang satu tempat, ternyata makmumnya atau imamnya apa kondisinya seperti itu, kata Syaikhul Islam, fattaqullah mastata'tum, sudah mau gimana lagi? Fattaqullah mastata'tum. Kita lihat pertama Allahu Akbar, dia takbir, kita baru gerak, loh kok sudah berdiri? Berarti untuk selanjutnya tidak apa? Tidak melakukan yang serupa. Jangan sampai terjatuh pada kondisi yang kedua. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Tayy barakallahu fikum. Gimana? Kita lanjutkan? Bagaimana seorang makmum yang dia itu berada pada kondisi mengikuti ataupun sholat di belakangnya orang yang membaca qunut? sebenarnya mau tak baca tadi, cuman keburu adzan, enggak enak kalau terlalu apa? Terlalu lama. Insyaallah kita baca. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Wandur, perhatikanlah. Ila fikhi a'immati rahimahumullah, ila fikhi a'immatina rahimahumullah taala." Perhatikanlah dalamnya pengetahuan fikihnya imam-imam kita, semoga Allah merahmati mereka. Kana al-imamu Ahmad rahimahullah taala la yara masru'iyatul kunut fi salatil fajri. Beliau tidak memandang disyariatkannya kunut dalam salat fajar. Wa yara anal kunuta fi salatil fajri bid'ah. Beliau juga memandang bahwa kunut pada salat subuh itu hukumnya bid'ah. Paham barakallahu fikum? Sepakat ya? Sesuai dengan apa? Apa yang kita yakini. Wa ma'a dzalika nassa huwa rahimahullah taala ala anna ar-rajula idza tamma bi imamin yaqnutu fil fajri. Bersamaan dengan itu beliau menyatakan kalau seandainya ada seorang insan dia menjadi makmum, dia menjadi seorang makmum di belakangnya imam yang membaca kunut pada salat fajar, fa innahu yutabi'uhu wa yu'minu 'ala du'aihi kullu hadza li'alla takuna mukhalafah aw mukhalafah, maka hendaknya dia pun mengikuti kunutnya, dia pun mengamini doa-doanya supaya tidak menyelisihi imam. Saya ulangi. Barakallahu fikum. Perhatikan bagaimana fikihnya a'immah kita. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dahulu Al-Imam Ahmad itu adalah orang yang tidak memandang disyariatkannya kunut dalam salat subuh. Bagaimana kunut dengan salat dalam salat subuh? Enggak ada. Beliau memandang bahwa kunut dalam salat subuh bid'ah. Bid'ah. Tapi barakallahu fikum. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, wa ma'a dzalika nassa huwa. Bersamaan dengan itu beliau menyatakan ala anna rajula, bahwasanya seorang insan bila dia menjadi makmum di belakangnya imam yang yaqnutu fil fajri, dia ataupun imam tadi membaca kunut dalam salat subuh tadi. Perhatikan, fa innahu yutabi'uhu wa yu'minu 'ala du'aihi, dia mengikuti imamnya dan dia mengamini doa-doanya. Imamnya baca doa, dia pun mengamininya. Barakallahu fikum. Dia mengikuti imamnya, mengikuti apa kok? Kunutnya. Kenapa demikian? Kullu hadza, semua ini barakallahu fikum li'alla takuna mukhalifah. Semuanya dalam bab supaya tidak menyelisihi siapa? Imam. Innama ju'ilal imam liyutamma fihi. Barakallahu fikum. Cukup? Ada pembahasan lagi barakallahu fikum. Mengikutinya. Kalau imamnya tidak mengangkat tangan, sudah mengangkat tangan. Kalau imamnya mengangkat tangan, yutabi'uhu. Mengikutinya. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga membahas permasalahan ini dalam syarah beliau, syarah Riyadhus Shalihin. Beliau membahas dalam syarah Riyadhus Shalihin. Banyak alasan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam bab ini. Salah satunya adalah dalam bab taklif, supaya tidak muncul sebuah apa? Masalah. Kalau yang sholat di belakangku itu jenggotan, juban, mesti. Misal demikian, supaya tidak menyelisihi, supaya barakallahu fikum tidak menimbulkan masalah, dan juga ada salafnya. Ada siapa? Pendahulu kita yang mereka barakallahu fikum lebih faqih dari siapa? Kita sendiri. Jauh barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad rahimahullah telah mengatakan, makattu fi kitabil haid tis'a sinin hatta fahimtuhu. Dalam bab salat kita bisa bayangkan seperti apa Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Dalam bab haid, paham haid itu ya? Beliau mendalaminya itu selama tis'a sinin, 9 tahun. belajar mendalami permasalahan haid, bukan enggak paham-paham. Kalau kita baca terus itu karena apa? Enggak paham-paham. Ini karena beliau itu betul-betul ingin mendalami, hatta fahimtuhu kata saya, sampai betul-betul aku paham. Begitu Imam Ahmad rahimahullah taala mengungkapkan bagaimana proses beliau dalam mendalami satu bidang ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang saya baca tadi barakallahu fikum, saya ambil dari kitab, kitabnya Syekh Muhammad bin rahimahullah taala, Sifatus Shalah, bab tentang sifat salat Nabi alaihi assalatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.